Mitra Bisnis, pola putusan pemerintah terhadap antisipasi maupun solusi bagi kelangkaan pangan dengan subsidi yang menyebabkan panjangnya birokrasi, kelangkaan selalu dijawab dengan pembagian nilai secara merata. Meski terkesan populis, namun model seperti ini tidak serta-merta memutus persoalan sesungguhnya. Seharusnya paradigma dan pendekatan yang dilakukan pemerintah terhadap kenaikan harga komoditas pangan mampu sekali menekan lonjakan tersebut. Subsidi meski efektif, namun bisa dilakukan dengan cara yang tidak memperpanjang birokrasi. Nah, seperti apa yang ditawarkan Faisal Basri dalam masalah ini? Segera saja kita akan berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, kebijakan apa yang tepat menurut Anda dalam mengatasi gejolak komoditas pangan ini? Nah, jadi walaupun ini sangat tidak populer, saya katakan mekanisme untuk jangka pendek menyelamatkan industri roti kecil, industri tahu tempe, industri usaha mie, gerobak, dan macam-macam itu. Semua kan ada elemen-elemen bahan baku yang sedang melangit harganya. Nah, jadi cara jangka pendek supaya tidak keleren kemana-mana, itu dua caranya. Pertama adalah, dalam proses pembentukan harga itu, termasuk di dalamnya biaya masuk. Nah, makanya biaya masuknya dihapus. Untuk kedelai sudah dihapus. Sudah diumumkan kemarin, kan. Kemudian penghapusan PPN. PPN 10%, kan. Nah, kalau itu bisa dihapus, itu minimum atau sekitar turunnya sekitar 20% dari harga yang sekarang. Nah, tapi itu kan masih tetap mahal di mata usaha kecil dan menengah karena kenaikan harganya di atas 100% semua ini sudah beberapa bulan terakhir. Maka penurunan biaya masuk dan PPN ini masih membuat usaha kecil ini megap-megap. Efektifnya seperti apa, Pak? Cara membantunya bagaimana? Apakah mereka dikasih 10.000 setiap orang? Kan tidak efektif itu. Nah, jadi karena sumber bahan bakunya ini untuk terigu adalah bogasari, sriboga, dan berdikari, cuma tiga kan. Untuk kedelai yang kita impor 1,8 juta ton itu, importirnya kan tidak ratusan, paling bisa dihitung dengan jari, ya sekitar kurang dari 10 begitu. Nah, itu yang dipegang. Jadi importir kedelai, bogasari, itu yang dipegang. Ini subsidinya saya titipkan ke kalian, dihitung-hitung, pokoknya saya nggak mau tahu ya, subsidi misalnya 10 triliun, itu harus menyebabkan penurunan harga, tadi 10% tambah 10% 20%, dikurangi subsidinya katakanlah berapa 10% atau 15%, 35%. Kalau harga turunnya hanya 10% atau 20%, nah berarti ada masalah. Nah, kita cek masalahnya di mana. Oh, bukan di pengusaha besar atau di importer besar, tapi spekulasi jaringan distribusi. Nah, spekulannya dipukul gitu. Jadi jelas semua. Ketimbang mencari hantu belau, ya birokrasi segala macam yang juga hidupnya susah, ya ada rezeki seperti ini dilalap habis begitu kan. Rakyat juga tidak dapat. Jadi targetnya adalah penurunan harga. Baik, Pak Faisal, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Faisal Basri. Saya Dinda Natasya.